Nela Karisma, Citu Nada, Sakura Rekord Surabaya. Oba, Bu. Ayo nanti lah. Ayah, ayah. Aku Oba. Umpomo aku kembang seliramu kang tadi kakak tak jalu ono ning atimu tresnomu ojo mapurila tak suara ning godoku lewat kening rasa kangenku uga kroso ono jero atimu ning kono